بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama dengan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat, dan yang juga kita kerjakan menghasilkan pahala serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. الحاله الثالثه ان يكون الامام والماموم في غير المسجد فتاره يكونان في فضاء وَتَارَةً يَكُونَانِ فِي غَيْرِ فَضَى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Lombok. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah kondisi ketiga tentang sholat berjamaah. Jadi, kondisi pertama, sholat berjamaah antara imam dan makmum yang berada di dalam masjid yang sama. Sudah kita bahas, sudah kita baca. Kemudian keadaan kedua, imam di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Itu juga sudah kita baca. Jadi kondisinya imam di dalam masjid, makmum di luar masjid tidak boleh berjarak lebih daripada 300 hasta. Nah, 300 hasta itu kalau kita konversi kira-kira 120 meter sekian gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kondisi yang ketiga, imam dan makmumnya tidak berada di dalam masjid. Dua-duanya di luar masjid. Al-halah al-salisah, keadaan yang ketiga, ayyakunal imamu wal makmumu, imam dan makmum, fi ghairil masjidi, di luar masjid. Fatarotan, kadang-kadang, yakunani fi fadha'in, keduanya imam dan makmum sholat berjamaahnya fi fadha', di tanah yang lapang. Tanah lapang, tanah luas. Wa taratan, dan kadang-kadang yakunani fi ghairi fadha'. Kadang-kadang sholatnya tidak di tanah lapang, artinya sholatnya di kamar, di rumah, atau di kelas, atau di madrasah, atau di pengajian, atau dimanapun, tapi itu bukan masjid. Jadi kalau bukan masjid, biasanya di lapangan terbuka, atau bukan di lapangan terbuka. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif, Pak Rafi, Pak Iwan. Waalaikumsalam. Ad-darul awal, contoh pertama, kondisi pertama. Keadaan pertama maksudnya. Keadaan pertama di mana imam dan makmum sholatnya di luar masjid. Ayyakuna, keduanya imam dan makmum fi fadha'in, di lapangan terbuka. Fayajuzul iktida, maka sholat berjamaahnya menjadi sah. Boleh, bisyarti, adla yazida ma bainahuma, bisyarti dengan syarat adla yazida tidak boleh lebih ma bainahuma jarak keduanya ala thalathi mi'ati dhira'in, yaitu 300 hasta, tidak boleh lebih dari 300 hasta, takriban kira-kiranya begitu. Fil asah, menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau dia di lapangan terbuka, maksudnya jarak soft terakhir dengan makmum yang berdiri jauh, itu jaraknya tidak boleh lebih dari 300 hasta. Yang kemarin kita singgung 120 sekian meter, 120. Dengan asumsi si satu hasta 40 cm. Jadi satu hasta itu kira-kira 40 cm sekian. Takriban. Tapi ini tidak ada dalil ya, artinya tidak ada teks syariat yang menyebutkan jarak tersebut. Ini ijtihadnya aja, ijtihadnya ulama Asy-Syafi'i. Dalilnya apa? Nah, kenapa jaraknya tidak boleh lebih dari 300 hasta? Li'anna al-waqifaini, karena dua orang yang berdiri, al-waqifaini bisa juga dua shaf, fil fada'i, di lapangan terbuka, hakadha yu'addani fil 'adah mujtami'aini. Karena orang yang berdiri berdua, dua orang yang berdiri di lapangan terbuka, hakadha, memang begitulah, yu'addani, dihitung fil 'adah, sesuai dengan kebiasaan, mujtami'aini, hakadha itu maksudnya jaraknya 300, tidak lebih dari 300 hasta. Fil 'adah, dalam menurut kebiasaan, mujtami'aini itu dikatakan sebagai orang yang berkumpul. Jadi kebiasaan yang terjadi ketika itu ya, ketika kifayatul akhyar ini ditulis begitu, orang kalau berjarak kurang dari 300 hasta itu masih bisa dikatakan dia tuh ngumpul bareng gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 300 hasta, maka orang yang di luar 300 hasta itu tidak dikatakan bagian dari mereka yang lagi ngumpul itu gitu. Itu kebiasaannya. Artinya kalau kita kembali ke sini, kebiasaan kita itu ya, 120 meter tuh jauh. 120 meter tuh ya, mungkin karena kita kondisinya sudah terlalu padat begitu ya, kondisi lapangan yang sampai 120 meter tuh sudah nggak ada. Hampir udah nggak ada ya, jarak kita punya lapangan di, apalagi di Jakarta ya, udah nggak ada gitu ya. Jadi itu jatuhnya udah jauh tuh ya. Artinya kalau kita ngikutin dalilnya kan kebiasaan. Jadi kenapa 300 hasta? Karena jarak 300 hasta itu adalah jarak di mana orang masih dikatakan ngumpul begitu biasanya. Tapi kalau pakai kebiasaan kita, 120 meter tuh kejauhan, terlalu jauh begitu ya. Ya kan? Dan kita sering ngumpul dalam satu tempat tuh ya, 120 meter tuh berbeda kelompok, komunitasnya beda-beda gitu. Alat 212 ya. 212 nempel semua, apa? Softnya nyatu semua. Ini kalau misah. Nah, yang misah itu jaraknya berapa untuk dikatakan jemaah 300 hasta. Tapi ini kan ijtihadnya. Dan istihadnya berdasarkan fil adah, li'anna al-waqifaini fil fada'i hakadha, karena dua orang yang berdiri di lapangan terbuka ya segitu itu, 300 hasta yu'addani, keduanya dihitung fil adah, menurut kebiasaan, mujtami'aini, sebagai orang yang berkumpul dalam jarak itu gitu. Itu dalil yang pertama, alasan pertama kenapa 300 hasta, karena 300 hasta itu adalah jarak di mana orang masih bisa dikatakan lagi ngumpul bareng begitu. Wali anna sautal imam, yang kedua ini alasannya, wali anna sautal imami, karena suara imam, indal jahril mu'tad, ketika suaranya dikeraskan, al mu'tad, dikeraskan normal biasa begitu, orang ngerasin biasa, yablughul ma'muma ghaliban, itu suaranya bisa mencapai makmum ghaliban biasanya, fi hadhil masafa, dalam jarak 300 hasta, 120 meter sekian gitu ya. Ya itu kalau di lapangan terbuka benar begitu. Kalau di lapangan terbuka itu bisa sampai 120 meter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu alasan yang kedua. Jadi alasan pertama ya kebiasaan, menurut ukuran standar kebiasaan kita, orang masih dikatakan berkumpul kalau jaraknya kurang dari 300 hasta. Tapi kalau lebih dari itu, itu enggak dibilang kumpul. Maka syarat berjamahnya putus. Yang kedua alasannya karena suara imam biasanya suara imam yang dikeraskan yang normal gitu, yang standarnya itu bisa mencapai makmum dalam jarak 300 hasta. Lebih dari itu sudah tidak mengcover gitu. Falau talahaqatis sufufu, kalau sofnya talahaqat, talahaqat itu saling nyambung terus berada, sof terus sof lagi di belakang sof. Falau talahaqatis sufufu fal ijtibaru, maka standar hitungan 300 hasta itu bisofil akhir, itu mulanya di sof terakhir ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Jadi 300 hasta itu mulanya di sof terakhir. Jadi katakanlah ini kita masih kondisi pertama, yaitu di lapangan terbuka. Imam di sini, makmum terus sampai sini makmum. Katakanlah ada 1 2 3 ada 5 sof. Nah, maka hitungan 300 hasta itu mulai dari sof kelima, dari sof terakhir. Ada orang yang berada di jarak itu, di luar itu. Maka dia masih dikatakan berjamaah kalau masih dalam jarak 300 hasta. 120 meter, kira-kira ada 20 sof itu ya. Kalau dibikin sof itu kira-kira ada 20-an sof itu. Nah, tapi 300 hasta ini memang disebutkan hampir di semua kitab-kitab Syafi'iyah memang. Jadi hampir semua yang sama menyebutkan itu. Ya standarnya mungkin sama ya, walaupun ada yang mengatakan ya apa namanya, apa istilahnya, takriban gitu, kira-kiranya begitu. Waqila bil imam, kila itu sighatu tadib, dikatakan bahwa standar atau mulai hitungan 300 hasta itu dari posisi imam. Tapi ini kila itu ya pendapat yang lemah. Jadi yang benar itu bukan dari imam tapi dari sof terakhir, sebagaimana kemarin antara imam dan makmum yang di luar masjid, hitungannya mulai dari akhir masjid, bukan dari posisi jamaah, bukan dari posisi imam, tapi dari akhir masjid. Wa'alam, ketahuilah, annahu la farqa, bahwasanya tidak ada perbedaan, fi dzalika, dalam masalah ini, bahwa makmum dan imam di luar masjid tidak boleh lebih dari 300 hasta jaraknya. Tidak ada bedanya bainal fadha'il mawat, antara al fadha'il mawati, lapangan umum, lapangan terbuka al mawat yang umum, yang tidak punya tuan. Artinya ini memang diberikan sebagai fasilitas umum. Al mawat tidak ada tuan, tidak ada yang punya, begitu dipakai untuk umum. Awil mamluku, atau juga tidak ada bedanya dengan al fadha'il mamluk, yaitu tanah lapang yang dimiliki oleh orang, awil mauquf, atau tanah lapang yang diwakafkan. Awil ladzi ba'dahu mauquf wa ba'awil ladzi ba'duhu mauquf wa ba'duhu mamluk, atau tanah lapang yang setengahnya diwakafkan dan setengahnya masih dimiliki. Jadi tidak ada bedanya. Maksudnya lapangan terbuka yang tadi kita katakan bahwa jarak imam itu tidak boleh lebih dari 300 hasta antara makmum, imam dan makmum, jadi kalau mau ngumpul tidak boleh lebih 300 hasta, itu standar itu tidak ada bedanya antara tanah lapang, baik dia itu mawat, punya umum, atau dia punya orang, atau dia memang sudah tanahnya diwakafkan gitu. Jadi gak ada bedanya, semuanya sama. Awil ladzi, atau yang setengah tanahnya mauquf, wa ba'duhu mamluk, dan sebahagian lagi dimiliki. Wa sawa'un kanal fadha'u, dan itu juga sama saja. Kanal fadau, apakah lapangan terbuka itu muhawwatan, Muhawwaton tu musawwaron. Musawwaron tu artinya dipagerin. Baik itu tanah lapang yang ada pagernya, au ghairu muhawwad, atau tidak ada pagernya, tidak ada batasnya. Jadi si semuanya sama. Walau hala bainal imami wal ma'mum, kalau ada penghalang antara imam dan makmum, au bainas saffaini, atau antara dua saf, saf terdepan dan saf di belakang, ada penghalang, nahrun, itu dihalangi oleh nahrun, sungai. Yumkinul uburu fihi bila sibahatin, sungainya, tapi yumkinul uburu, kita mungkin bisa melewati sungai tersebut bila sibahatin, tanpa harus berenang. Sungainya kecil misalnya. Imma bil wuthubi, entah itu kita bisa melewati sungai tersebut bil wuthub, bil wuthub dengan loncat, au bil khawdi, atau kita langsung khawd. Khawd itu bahasa Indonesianya ngobok. Ngobok. Langsung masuk ke dalam air gitu, jalan begitu namanya khawd. Awil uburu alal jisr, atau lewatnya pakai jembatan. Sahal iktida, berjamahnya tetap sah. Ini lapangan terbuka. Imam makmum katakanlah saf terdepan ada 5 saf. Saf kelima, setelah saf kelima itu ada sungai. Setelah sungai saf keenam gitu. Nah, apakah saf keenam sampai ke belakangnya sholat berjamahnya sah? Kalau sungainya itu bisa dilewati dengan mudah tanpa harus berenang, bisa jalan ngobok kemudian, atau pakai jembatan atau loncat, maka berjamahnya sah gitu. Karena sungainya tidak susah untuk dilewati, gampang. Ya, artinya orang kalau mau langsung masuk ke saf terdepan itu bisa. Ya, tinggal loncat aja karena sungainya kecil atau ada jembatan gitu. Wa in kana yahtaju ila sibahatin, kalaupun emang harus berenang karena sungainya panjang, lebar begitu, lam yadur, itu pun tidak ada masalah ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi tidak ada beda sebenarnya. Ala sahih berarti ada pendapat muqabir sahih gitu. Iya, berarti yumkinul ubur. Kan istilahnya yumkinul ubur, bisa dilewati. Entah itu pakai seperahu atau itu pakai jembatan, yang penting yumkinul ubur, bisa kita lewat. Yang penting kan istitrok itu. Istitrok itu bisa masuk ke sop terdepan. Dan perahu itu seperti pintu. Kalau di tembok, perahu itu jadi kayak pintu yang memberikan kita jalan untuk masuk ke sop terdepan. Ini berarti sholat berjamahnya sah. Tapi kalaupun harus berenang, ternyata lam yadur, ternyata tidak ada masalah juga. Artinya kalau emang sungainya terlalu lebar begitu ya, sholat berjamahnya tetap sah. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih gitu. Yang penting jaraknya tadi 300 hasta gitu ya. Jangan sampai sungainya itu melebihi dari 300 hasta. Wa kadha syari'ul matruq, begitu juga jalan al-matruk, jalan yang dilewati. Ya, jalan matruk itu jalan yang dipakai artinya. Jadi antara saf kelima dengan saf keenam gitu ya, ada jalan. Tapi jalannya bisa kita lewati gampang. Itu namanya sholat berjamannya tetap sah. Wallahu a'lam. Ad-darbu tsani, kondisi yang kedua, yaitu di mana imam dan makmum berada di luar masjid. Ayyakuna, kedua-duanya, imam dan makmum, fi ghairi fadha'in, bukan di lapangan terbuka. Kama idha waqafal imamu, sebagaimana kalau imam itu berdiri, fi sahni darin, sahan itu wasat, tengah, sahan. Kama idha waqafal imamu fi sahni darin, sebagaimana kalau imam berdiri di tengah-tengah rumah, berarti sholatnya enggak di masjid tapi di dalam rumah. Wal ma'mumu, dan makmum, ala daffatin minha, makmum ada di sisi rumahnya. Jadi imamnya di dalam rumah tapi makmumnya itu ada di pinggiran gitu, ada di sisi pinggir. Dia di dari tengah tapi makmumnya itu agak ke belakang, tembok sisi dofa itu sisi samping rumah tersebut, katakanlah rumahnya itu ada sekat-sekat gitu ya. Jadi ruangan A, ruangan B, imamnya di ruangan yang tengah, tapi ternyata si makmumnya ada di ruangan C, ruangan C-nya agak ke pinggir gitu. Nah, ini contoh masalahnya. Au fi baitin akhor, atau makmumnya malah di rumah yang beda, jadi rumah yang depan, makmumnya ada di rumah yang kedua begitu. Au kana fi madrasatin, atau kedua-duanya sholat di dalam madrasah. Au ribatin, atau ribat. Ribat dengan madrasah ini sama ya. Ribat itu ya kayak tempat, apa istilahnya, ya tempat ngeles, tempat belajar. Au ribatin, atau tempat belajar, sekolah, majlis ta'lim, mustamilin, yang terdapat di dalamnya, ala buyutin wa'awakah. Di dalamnya ada buyut, kamar-kamar, wa'arwakah, dan juga ruangan-ruangan. Ruak itu jamaknya arwakah. Ruak itu apa? Ya kayak kalau kayak kita kobong, di Indonesia itu artinya kobong gitu ya. Ruak al-azhar gitu ya. Kalau dalam ada itu namanya ruak al-azhar. Itu maksudnya kobong al-azhar. Maksudnya tempat belajar orang-orang azhar. Jadi kondisinya imam di madrasah, sholatnya di madrasah, cuman di ruangan yang beda-beda. Imamnya itu di kelas A, makmumnya ada di kelas B begitu. Ya, jadi di dalam madrasah yang terdapat ruangan-ruangan kelas-kelas. Wa waqafal imamu fi ruwaq, kemudian imam berdiri di ruwaq, di kobong tersebut, au fi mihrab ruwaq, atau di depan ruwaq. Ya, di depan majlis ta'limnya. Wa shaffa khalfahu, kemudian berdiri makmum di belakangnya, fi ruwaq, di dalam ruwaq tersebut, al-ma'mumin, makmum-makmum. Fa in kana mauqiful ma'mumi fi baitin, kalau seandainya posisi makmum, kalau seandainya posisi makmum fi baitin, di dalam rumah, di dalam kelas yang berbeda, au ruwakin, atau di kobong akhir, di kobong yang berbeda, an yaminil imami, dan posisinya ada di kanan imam. Jadi ruangannya ada di kanan imam. Imamnya di ruangan A gitu ya. Nah, ruangan B-nya ada di samping kanannya gitu. Nah, makmum di sini di samping kanan. An yaminil imami au an yasarihi, atau di samping kiri imam, au khalfahu, atau di belakangnya, fa fi kaifiyatil iktidai, maka tata cara untuk bisa sah berjamaah gitu. Tariqani, ada dua pendapat gitu. Ada dua pendapat. Ntar ya, kita baca dulu, beresin, ntar baru kita jawab pertanyaan. Jadi ini posisi imam dan makmum berbeda di satu madrasah, tapi beda kelas. Kelasnya beda-beda. Imam di ruangan A, makmumnya di ruangan B. Imam di kelas 1, makmum di kelas 2, di kelas 3, yang posisinya ada di kiri kanan atau di belakang imam gitu. Fa fi kaifiyatil iktida, maka tata cara agar sholat berjamaahnya sah. Tariqani, ada dua pendapat. Tariqani itu dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, wahiyya tariqatul marawizah, pendapat yang pertama yaitu pendapat ulama-ulama al-Marawizah, ulama al-Khurasaniyun. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kan ada dua jalur. Jalur Khurasan, dengan jalur itu yang disebut dengan jalur apa namanya? Ya, jalur Khurasan Imam Ar-Rafi'i, kemudian yang kedua jalur Iraqi atau jalur Baghdadi gitu. Jalur Iraqi dan jalur Baghdadi itu sama. Khurasan itu dengan Marawizah. Itu Imam Ar-Rafi'i. Kalau Imam An-Nawawi dari tariqatul Iraqiyin. Wa hiya tariqatul Marawizah, pendapat pertama ini pendapat Khurasaniyun, pendapat yang dari kalangan Al-Marawizah Khurasan. Wa sahaha, dan pendapat ini wa sahaha Ar-Rafi'i, disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i memang dari jalur ini, jalur Khurasan. In kana, bina'ul ma'mumi an yaminil imam. Nah, kondisinya kalau bangunan makmum, makmum berada di bangunan an yaminil imam yang berada di kanan imam. Au yasarihi atau di kebagian kiri imam, ushturitul ittisal, maka disyaratkan adanya nyambung shaf, yaitu ya nyambung shaf. Jadi imamnya di kelas 1, makmum di kelas 2. Nah, makmum yang ada di kelas 2 ini untuk dikatakan sah, shafnya harus nyambung. Jadi ada shaf di kelas 1 terus mundur sampai masuk ke shaf yang kedua. Itu syaratnya. Jadi harus ada ittisal shaf bihaitsu. Nah, yang disebut nyambung itu apa? Bihaitsu la yabqa furjah, yaitu sekiranya tidak boleh tersisa furjatun, kekosongan, satu baris kosong, tasa'u wakifan yang cukup untuk satu orang berdiri, bainal makmum wal imam, antara imam dan makmum, itu namanya nyambung. Kemarin kita disinggung ya, jadi yang dikatakan nyambung itu tidak boleh ada space yang kosong, yang mana itu cukup untuk satu orang berdiri, tapi nggak ada orang, nah, itu berarti terputus. Maka untuk dikatakan nyambung, softnya antara imam dan makmum atau dari shaf ke shaf itu tidak boleh ada space yang cukup ya, space yang cukup. Kalau space-nya enggak cukup ya enggak dikatakan terputus. Tapi kalau ada space yang cukup untuk orang berdiri tapi dia enggak ada yang berdiri di situ, nah itu berarti terputus. Itu juga sama nih. Ini kata Al-Khurasaniyun, jaraknya apa namanya? Kalau berbeda ruangan harus nyambung begitu. Mana tadi? Tasa'u waqifan bainal ma'mumi wal imam. Awi shaffil ladzi yahsulu bihil ittisal, atau antara shaff yang mana yahsulu bihil ittisal, yang dikatakan sebagai shaff nyambung. Jadi tidak boleh ada bagian yang kosong. Fa in baqiyat furjatun, kalau kemudian tersisa furjah, ada kekosongan tempat, ada space kosong, la tasha'u waqifan, tapi enggak cukup untuk orang berdiri, enggak cukup untuk orang bikin satu shaf. Ya, seperti di antara ini misalnya kelas nih. Atau ini kelas nih gitu nih. Ini imam di ruangan ini nih, makmum di kelas yang samping sini. Makmum di kelas yang samping sini katakan. Nah, ini pintu nih, ini pintu kelas gitu. Makmum pas berdiri di depan pintu itu shaf begitu ya. Nah, kemudian dia mau bikin lagi shaf yang ke belakangnya, cuman kan enggak bisa. Enggak cukup orang untuk berdiri gitu. Ya cukupnya cuman satu doang tuh di pintu, enggak bisa bikin dua, enggak bisa bikin satu baris lah. Ya maka cukup satu orang itu berdiri gitu. Ya kan, antara pintu sama luarnya. Jadi harus ada satu orang yang berdiri buat nyambungin gitu. Karena satu pintu cukup buat satu orang. Kalau cukup dua ya dua begitu. Kemudian baru di belakang bikin shaf lagi. Satu baris terus sampai nyambung ke kelas yang lain gitu. Fa in baqiyat furjatun la tasa'u waqifan. Tapi kalau ada satu shaf, satu ruang, satu kos space yang tidak cukup untuk satu orang berdiri, lam yadur, maka itu tidak jadi masalah. Sahih menurut pendapat yang sahih. Lau kana bainal ma'mumi wa bainal imami, kalau seandainya antara makmum dan imam, mayushtaratul ittisal, yang mana disyaratkan harus nyambung itu shaf, mayushtaratul ittisalu bihi, antara imam dan makmum yang memang disyaratkan harus nyambung, atabatun aridhatun, ada atabah. Atabah itu depan pintu. Aridoh. Aridoh itu cukup luas. Depan pintu yang luas, tasa'wa kifan. Dan itu cukup untuk orang bisa berdiri walaupun cuma satu orang. Ushturito. Maka disyaratkan ayyakifa fiha musallin. Disyaratkan harus ada yang berdiri di situ. Gitu. Tadi dari singgung ya. Jadi emang gak boleh sama sekali ada space yang kosong. Kalau ada space yang kosong buat satu orang, enggak ada orangnya, terputus tuh. Kalau dia di ruangan berbeda gitu ya. Kalau di lapangan terbuka kan tadi beda lagi cerita. Ini di ruangan yang berbeda-beda. wa in kanat la tas'a waqifan gitu. Lam yadur 'ala sahih gitu. Tapi kalau enggak cukup itu atabah di depan pintu itu enggak cukup untuk berdiri satu orang, lam yadur maka enggak ada masalah. 'Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Wa wajhu wujubil ittisali, dan kenapa kita haruskan nyambung itu shaf gitu ya. Jadi tariqat Al-Khurasaniyin mengharuskan nyambung shaf. Kenapa kita katakan shafnya harus nyambung? Wajhu dan dalil wujubul ittisal, wajibnya shaf nyambung ala hadhil kafiyah, dalam tata cara ini, yaitu di salat berjamaah di ruangan-ruangan yang berbeda. Anna ikhtilaf al-abniyati, bahwasanya perbedaan bangunan, yujibul iftirak, itu mengharuskan perpisahan. Jadi maksudnya beda ruangan, iya beda juga shaf. Maksudnya beda ruangan itu ya beda barisan. Jadi bangunan tersendiri itu memutuskan barisan jamaah. Artinya sebuah jamaahnya sendiri-sendiri. Maka untuk bisa dikatakan berjamaah harus nyambung. Kenapa? Karena perbedaan bangunan itu juga mengharuskan perbedaan barisan. Gitu. Jadi itu bukti bahwa barisannya enggak nyambung karena perbedaan bangunan. Fashtaratna, maka kami syaratkan al-ittisal harus nyambung itu shaf, liyahsulur rabtu bil ijtima, agar ada ikatan bil ijtima untuk dikatakan berkumpul, untuk dikatakan berjamaah kita harus punya ikatannya apa, makai apa, yaitu shafnya bersambung. Begitu. Wa in kana bina'ul ma'mumi, kalau bangunannya makmum. Tadi kalau bangunan makmum ada di kanan atau di kiri. Sekarang in kana bina'ul ma'mumi, kalau bangunannya si makmum, khalfa bina'il imam, di belakang imam. Jadi imamnya di kelas 1, kebetulan shaf kiblatnya ada di depan kelas 1. Makmum ada di kelas 2, yang posisinya sudah ada di belakang kelasnya imam. In kana bina'ul ma'mumi khalfa bina'il imam. Kalau makmum bangunannya ada di belakang bangunan imam, fasahihu, maka pendapat yang sahih, sihatul iktida'i lil hajah, sah berjamahnya lil hajah. Ya, karena kebutuhan untuk berjamah, ilal iktida'i khalfal imam, untuk berjamaah di belakang imam, kama yahtaju ilal iktida an yaminihi wa yasari, sebagaimana juga ia butuh berjamaah walaupun dia berada di an yamini, di kanan dan kirinya. Jadi maksudnya sama aja, kanan kiri atau belakang sama aja. Fa'ala hadza, maka karena dia sama seperti orang yang berjamaah di kanan dan di kiri imam, fa'ala hadza, maka karena ini yushtaratul ittisal, disyaratkan harus nyambung. Jadi sebenarnya enggak ada bedanya ya. Harus nyambung juga. Wa huwa huna, cuman ada bedanya dikit. Wa huwa huna syarat nyambungnya, alla yakuna baina shaffaini, tidak ada antara dua shaff aksar min salasati azru'in. Nah, ini teksnya salah. Jadi kalau makmumnya ada di kelas belakangnya imam, di belakang kelas belakangnya imam, maka tidak perlu nyambung banget. Jadi cukup nyambungnya itu mana tadi? Wa huwa huna, dan dalam masalah ini yang itu shaf makmum ada apa di belakang imam, alla yakuna baina shaffaini, agar tidak boleh terjadi antara dua shaf aksar min salasati azru, lebih daripada tiga hasta. Sama ya, mirip ya, tiga hasta itu ya satu shaf itu ya. Tidak boleh antara dua shaf lebih kosongnya lebih dari tiga hasta takriban. Kira-kiranya 3 hasta, 40 kali 3, 120 cm. Ya, 1 meter lebih enggak boleh ada yang kosong. Fala yadur, maka tidak ada masalah ziyadatu ma la yatabayyanu fil his. Maka tidak ada masalah kalau ada tambahan lebih dari 3 hasta, ma la yatabayyan, selama tidak jelas, tidak nyata, fil hissi bila zira'in. Fil hissi bila zira'. Fil hissi itu maksudnya kira-kiranya. Walaupun jadi ngukurnya udah enggak pakai zira lagi, kira-kiranya begitu ya. kira-kiranya itu mah 3 hasta lah. Nah, itu mah enggak lebih dari 3 hasta gitu. Jadi dikira-kira saja. Jadi antara mungkin di depan pintu kosong, di belakang pintu juga kosong, tapi itu jaraknya cuma kurang dari 3 hasta. Ya enggak apa-apalah. Wakila layaseh. Nah, dikatakan tidak sah al-iktida'u huna, berjamaah dalam masjid, li'anna ikhtiraful bina tadi ya, karena ada kekosongan itu. Li'anna ikhtiraful bina, karena perbedaan bangunan, yujibul iftirah, kaidahnya perbedaan bangunan itu mengharuskan terputusnya shaf. Wala yanjabir dzalika, dan itu tidak bisa ditutupi bil ittisalil mahsus, dengan nyambung yang kira-kira tadi. Kira-kira itu ya tidak boleh ada kekosongan 3 hasta, itu kan kira-kiranya begitu. Nah, terputusnya perbedaan bangunan itu tidak bisa disambung dengan shaf yang berkira-kira itu, shaf yang kira-kira kurang dari 3 hasta. Bitawasulil manakib, bittisalil mahsusi bitawasulil manakibi, dengan menyambungnya al-manakib. Bikhilafil ittisal, berbeda kalau sambungannya anil yamin, dari kanan, wal yasar, dan juga kiri. Kalau kanan dan kiri tadi kan nyambungnya nyambung rapat begitu ya. Kalau ini jangan ada space yang kosong begitu. Tetap harus nyambung juga. Nyambung karena perbedaan bangunan itu ya itu perbedaan soft, maka harus nyambung juga, maksudnya begitu. Faqad hasala hissan, maka apa namanya, sambungan shaf yang antara kiri dan kanan, kalau ruangan makmum ada di kanan kiri itu nyambungnya hisan secara nyata. Wa tariqatu, itu tariqah yang pertama khurasa. Wa tariqatu tsaniyah, dan jalur yang kedua yaitu pendapat al-Iraqiyin, wa hiya tariqatul Iraqiyin, pendapat ulama Iraqi. Wasahaha an-Nawawi, dan ini yang disahihkan oleh Imam Nawawi, alla yashtarit al-ittisal, tidak ada syarat harus nyambung shaf. Alladzi dzakarnahu, sebagaimana kami sebutkan tadi, balil mu'tabar, akan tetapi yang jadi standar itu adalah al-qurbu wal bu'dul madhkur, yaitu jarak dekat dan jauh yang tadi disebutkan, yaitu 300 hasta al-madhkuri fil fadl, yang disebutkan tadi dalam masalah al-fadl, yaitu 300 hasta. Jadi imam dan makmum di kelas yang berbeda enggak ada masalah. Standarnya enggak mesti nyambung. Yang penting jauh dekat. Jauh dekatnya apa? Jauh dekatnya tadi 300 hasta. Jadi kalau kelasnya katakanlah imam di kelas 1, makmumnya ada di kelas 3. Ini kelas 2 kosong begitu. Nah, itu jaraknya masih kurang dari 300 hasta. Maka masih berjamaah. Itu kata Tariqatul Iraqi, yang penting dekat jauh. Standar dekat jauhnya 300 hasta. Tapi tadi ya, kalau standar dekatnya kita kembalikan kepada kebiasaan kita, dua kelas itu jauh. Dua kelas itu jauh itu. Al-qurbu wal bu'dul madhkuru fil fadl. Jadi standarnya adalah jauh dekat yang disebutkan dalam masalah lapangan terbuka tadi 300 hasta. Thumma hadza kulluhu, dan ini semuanya, idza lam yakun hailun aslan, kalau memang tidak ada penghalang yang betul-betul penghalang gitu. Jadi kalau ada tembok ada pintunya kan enggak ada penghalang, dan pintunya harus terbuka. Ini ha'ilun aslan, benar-benar ada penghalang. Jadi kalau benar-benar ada penghalang, tembok yang enggak ada pintunya yang cuma ada jendela, ya itu berarti terputus semuanya. Au kana hunaka babun nafidhun, atau di antara kelas tersebut babun ada pintu nafidhun yang bisa langsung masuk. Fawakofa bihidaihi, kemudian berdiri di sejajar dengan pintu tersebut, rojulun, satu orang laki, awsofun, atau satu soffa, innahu yasih, maka sholat berjamannya sah. Falau hala ha'irun yamna'ul istitrok, kalau seandainya ada penghalang, yamna'ul istitrok, yang menghalangi dia untuk masuk ke sof yang terdepan, atau masuk ke imam, wal musyahada, dan juga menghalangi dia untuk bisa menyaksikan imam, lam yasihal iktida, maka tidak sah itu berjamaah bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Kalau ada penghalang yang menghalangi dia untuk masuk, juga menghalangi ngelihat, ya tembok yang benar-benar tembok, tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, bila khilaf tanpa perdebatan. Wa in mana al, wa in muni al istidrak, tapi kalau yang terhalangi itu masuknya aja, wadunal musyahadah, tanpa menyaksikan. Jadi maksudnya masuknya enggak bisa, cuman kita bisa lihat tuh. Kasyubak, seperti ada jendelanya gitu. Fasahihu, maka pendapat yang sahih ada musyahah, yaitu enggak sah salat berjamaahnya. Jadi salat berjamaahnya harus istitrak. Maksudnya penghalangnya itu harus ada pintu, yang pintu bisa masuk. Kalau cuman jendela enggak cukup. Karena jendela enggak bisa orang buat masuk gitu. Orang kalau masuk lewat jendela bukan masuk, itu namanya apa? Ya begitu. Ah gitu. Kalau tirai bukan penghalang, karena tirai itu kan layamna ul istitrak. Tirai itu tidak menghalangi orang buat masuk. Tirai itu ya bisa orang masuk. Ini kan tembok, tembok kan enggak bisa. Kecuali dia dapat cover wheel yang dulu bisa itu tuh. Masuk tembok Cina atau benar atau kagak kan gitu ya. Jadi itu tidak apa namanya yamna ul istitrak. Kalau sitar tuh hijab tuh ya enggak yamna, dia tidak menghalangi al istitrak orang masuk, karena itu bisa dengan mudah. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari, hari Jumat. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk tetap bisa kaji kita kifayatul akhir. Tadi ada pertanyaan dari Pak Febrian. Seorang laki-laki yang sendirian tidak boleh sholat berjamaah dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, itu mutlak atau tidak? Ya? Apakah syarat? Enggak boleh sholat berjamaah laki-laki sendiri dengan perempuan sendiri. Sholat berjamaahnya sah. Tapi berkumpulnya dia berdua itu keharaman. Berkumpulnya dia berdua dalam satu ruangan yang tertutup itu keharaman. Berjamaahnya tetap sah. Ya sah, tapi dia melakukan keharaman begitu. Ya, ini memang menjadi perdebatan ulama tentang hal yang tadi tahal tadi tahrimu yang tadi butlan. Apakah keharaman mengharuskan batalnya ibadah atau tidak gitu ya. Ini kan berdua-duaan haram, betul ya, berdua-duaan haram. Apakah keharaman itu menghasilkan batalnya ibadah atau tidak? Tapi jumhur bilangnya enggak, ibadah ada syaratnya. Dan berduaan itu tidak termasuk syarat. Artinya bebas dari berduaan itu tidak termasuk syarat sah berjamaah. Yang penting berjamaah shofnya apa namanya, dia dalam satu ruangan yang sama. Salat berjamaahnya tetap sah. Cuman dia berdosa berduaan. Ya kalau dia di ruangan terbuka itu jadi kemakruhan, misalnya di terminal, misalnya di stasiun, misalnya di apa, di kamar, tapi di kamarnya pintunya terbuka atau terlihat oleh orang-orang rumah yang lain, itu jadi kemakruhan. Ini keharaman kalau memang hanya berduaan saja gitu. Tapi biasanya kalau udah berduaan dalam satu kamar tuh nggak sholat berjamaah gitu. Setannya udah kebanyakan gitu. Cuma sholat berjamaahnya jadi sah, tetap sah insyaallah. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatid, bagi para tokoh, para kiai, para ajengan yang mengikuti kajian ini, baik live atau secara rekaman. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, ada kekeliruan dalam penerjemahan atau dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp dan juga Telegram pribadi kami, dan semuanya tersedia di deskripsi. Saya dengan sangat senang hati menerima koreksi yang tersebut, sebagaimana saya juga banyak menerima koreksi yang tersebut dari teman-teman yang sudah mengikuti sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.